Ya sudah, kita mainkan dulu satu lagu ada Bujuk Nakal. Bujuk galak apa bujuk nakal? Galak. Ya wes. Holil CMK Boske. Ya. Kita bermain bersama Edo Tarisna dan Romansa News. Yes. Yeah. Tentrem gini kan enak, enak ya. Yang main musik juga nyaman, ya. Yang main musik bisa berekspresi.